cabang, cabang. Saat kau mengucapkan kata-kata yang mungkin tak masuk akal. Jealous guy, a real mad jealous guy. I'm a jealous guy. I'm a jealous guy. I'm a jealous guy. I'm a jealous. Jealous of my thrills, the lucky and the virtuous. Yang wajahnya seperti aku sangat serius, merebut cinta yang tulus, meski aku terlalu. Aku takkan peduli siapa yang berani mendekati kamu, akan kubunuh. Aku hanya lelaki yang sedang cemburu. Yeah.